بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحمد لله kita mulai pelajaran kita dari kitab Nur Tauhid wa Dhulumatul Syirk karya Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu taala. Ya, sekilas mengenai beliau, beliau adalah seorang ulama dari Saudi Arabia yang belum lama ini wafat. Ya, beliau wafat di tahun lalu, tahun 2018. Ya, rahimahullahu taala. Dan ya, beliau di antara ulama yang berguru kepada ulama-ulama besar abad ini, Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, dan ulama-ulama yang lain. Dan di antara karya beliau yang paling banyak dikenal adalah kitab Hisnul Muslim. Ya, kitab Hisnul Muslim yang mungkin di antara ikhwah wa akhwat sekalian sudah memilikinya. Kitab ringkas yang berisi zikir-zikir, zikir-zikir harian dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini karya beliau, ya, di antara karya beliau kitab Hisnul Muslim. Ya, kita akan bacakan kitab yang beliau tulis ini, kitab Nur Tauhid wa Dhulumatul Syirk. Kita mulai dari muqaddimah halaman ketiga. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, al-muqaddimah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ya, beliau membuka risalah beliau dengan basmalah, kemudian dengan khutbatul hajah, dengan memuji Allah dan juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan fa hadhihi risalatun mukhtasaratun fi nuri tauhidi wa dhulumati syirki. Ini adalah tulisan saya yang sangat ringkas dengan judul Nurut Tauhid wa Dhulumati Syirk, yang artinya cahaya tauhid dan kegelapan syirik. Bayantu fiha mafhum at-tauhidi wa adillatahu. Saya jelaskan dalam kitab ini, saya jelaskan makna tauhid dan dalil-dalilnya. Wa anwa'ahu wa thamaratihi. Dan saya jelaskan juga jenis-jenis tauhid dan buah dari tauhid. Wa mafhum asyirki wa adillata ibtalihi. Dan saya jelaskan juga tentang makna syirik dan dalil-dalil yang membatalkan kesyirikan. Wa syafa'atal manfiyata wal muthbatata. Dan saya jelaskan juga tentang syafaat, syafaat yang manfiyah, syafaat yang ditolak oleh Allah, dan syafaat yang muthbatah yang diterima oleh Allah. Wa asbaba wa wasaila syirki. Dan juga saya jelaskan sebab-sebab kesyirikan dan juga sarana-sarana kesyirikan. Wa anwa'ahu wa aqsamahu. Saya jelaskan juga jenis-jenis kesyirikan dan juga macam-macam kesyirikan. Wa dararahu wa atharahu. Dan saya juga jelaskan tentang bahaya syirik dan akibat dari syirik. Wala syakka anna tauhida nurun yuwaffiqullahu lahu man yasha'u min ibadihi. Tidak ragu lagi bahwasanya tauhid adalah cahaya. Ya Allah berikan taufik kepada tauhid orang-orang yang Allah kehendaki dari para hambanya. Wa syirku dhulumatun ba'duha fawqa ba'din. Dan kesyirikan adalah kegelapan yang bertingkat-tingkat. Yuzayyanu lil kafirina. Yang Allah jadikan kesyirikan tersebut nampak bagus bagi orang-orang kafir. Ini artinya orang-orang kafir melakukan kesyirikan namun mereka menganggap itu baik. Mereka menganggap itu bagus. Qala Allahu azza wa jalla. Allah azza wa jalla firman, أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا Apakah orang yang maitan, orang yang mati, kemudian kami hidupkan bagi dia, dan kami jadikan bagi dia cahaya, yamshi bihi finnasi, yang dia jadikan cahaya tersebut sarana untuk bisa berjalan di tengah-tengah manusia. Kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah sama mereka itu, orang yang Allah tadi jadikan mati kemudian Allah hidupkan kemudian Allah beri cahaya, apakah sama seperti orang yang berada dalam kegelapan yang tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut? Tentu jawabannya tidak sama. Orang yang Allah kasih cahaya beda dengan orang yang Allah biarkan dia dalam kegelapan. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Demikianlah Allah jadikan kesyirikan, kegelapan tersebut itu nampak bagus, zuyyina, nampak indah, diperindah bagi orang-orang kafir. Ma kanu ya'malun, atas apa yang mereka lakukan, yaitu berupa kesyirikan. Surat Al-An'am ayat 122. Maka dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memisalkan orang-orang yang berbuat kesyirikan seperti orang yang berada dalam kegelapan. Ya, maka orang berbuat syirik itu dalam kegelapan. Walaupun orangnya merasa tidak gelap, ya, di dunia dia merasa senang, kaya raya, bahagia, walaupun dengan berbuat kesyirikan. Nah, inilah yang Allah katakan tadi. Kadzalika zuyyina lil kafirin, dijadikan bagus bagi orang-orang kafir kesyirikan yang mereka lakukan. Ya, mungkin di antara orang yang melakukan kesyirikan yang mengatakan, saya melakukan seperti ini, toh saya masih bahagia, toh saya masih kaya raya. Berarti benar apa yang saya lakukan. Ya, berarti tidak salah. Ya, kalau andaikan salah, kenapa saya kaya? Kenapa saya tidak dimiskinkan? Kenapa saya bahagia hidupnya? Nah, ini yang Allah katakan. Kadzalika zuyyina lil kafirin ma kanu ya'malun. Demikianlah Allah tampakkan indah, ya, bagi orang-orang kafir kesyirikan yang mereka lakukan karena apa yang mereka perbuat. Ya, maka dalam ayat ini Allah juga permisalkan tauhid itu adalah cahaya dan kesyirikan adalah dhulumat, kegelapan. Waqad bayyana Allah azza wa jalla annahu anzala 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-ayati al-wadihati wadala'ilal barihati. Dan sungguh Allah telah jelaskan, Allah Azza wa Jalla telah jelaskan bahwasanya Allah Ta'ala menurunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat-ayat yang jelas dan dalil-dalil yang terang, yang jelas, yang lugas. Wa'adhamuha Al-Quranul Karim. Dan di antara ayat-ayat dan dalil-dalil yang paling tegas tersebut adalah Al-Quranul Karim. Liyukhrija an-nasa bi irsal ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk mengeluarkan manusia dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bima anzala alaihi min al-kitab wal hikmah, dan juga dengan diturunkannya kepada manusia berupa Al-Qur'an dan juga berupa hikmah. Hikmah di sini artinya as-sunnah. As-sunnah terkadang disebut dengan al-hikmah. As-sunnah artinya apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan, Allah turunkan Rasul, Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan sunnah Nabi. Min dhulumati dhalalati wasyirki, dari kegelapan Allah keluarkan manusia, dari kegelapan kesesatan dan juga kegelapan kesyirikan. Wal jahli, dan juga kegelapan kejahilan. Ila nuril imani wat tauhid, kepada cahaya iman dan cahaya tauhid. Wal ilmi wal huda, dan cahaya ilmu dan cahaya petunjuk. Qala subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala firman, walladhi yunazzilu ala abadihi ayatin bayyinat. Dialah Allah yang telah menurunkan kepada hambanya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat yang jelas. Liyukhrijakum minadh dhulumati ila nur, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya. Wa innallaha bikum laraufur rahim, dan sesungguhnya Allah kepada kalian itu sangat lembut dan sangat penyayang. dalam surat Al-Hadid ayat ke-9. Waqad qasamtul bahtha ila al-mabhathain, dan aku, kata Syekh Sa'id Al-Qahtani, beliau katakan, dan telah saya bagi dalam kitab ini pembahasan, saya bagi menjadi dua pembahasan. Wa tahta kulli mabhathin matlabu matalibu ala an-nahwi al-ati, dan setiap pembahasan ada beberapa bagian dengan urutan sebagai berikut. Al-mabhathul awwalu nur tauhid, pembahasan pertama tentang cahaya tauhid. Al-matlabul awwalu mafhum tauhid, bagian pertama tentang makna tauhid. Al-matlabu tsani al-barahinu fi itsbati tauhid, bagian kedua tentang dalil-dalil yang menetapkan tauhid. Al-matlabu tsalitsu anwa'u tauhid, bagian ketiga tentang jenis-jenis tauhid. Al-matlabur rabi'u thamaratu tauhid wa fawaiduhu, bagian keempat tentang buah dari tauhid dan faedah dari tauhid. Al-mabhatsu tsani dhulumatu syirk, pembahasan kedua tentang gelapnya kesyirikan. Al-matlabul awwal mafhumu syirk, bagi yang pertama tentang makna syirik. Al-matlabu tsani adillatu ibtali syirki, bagi yang kedua tentang dalil-dalil yang membatalkan kesyirikan. Al-matlabu tsalitsu asy-syafa'atu al-manfiyatu wal-muthbatatu, bagian ketiga tentang syafaat yang Allah tolak dan syafaat yang Allah terima. Al-matlabur rabi'u, bagian keempat, masbagun ni'ami al-mustahiqqi lil-ibadati atau musbigun ni'ami al-mustahiqqu lil-ibadati, zat yang memberikan nikmat-nikmat yang berhak untuk disembah. Siapakah dia? Tadi matlabur rabi, bagian keempat. Al-matlabul khamis, bagian kelima, asbabu wa wasailu syirki, sebab-sebab dan sarana-sarana kesyirikan. Al-matlabul sadisu anwa'u asyirki wa aqsamuhu, tentang jenis-jenis kesyirikan. Bagian keenam tentang jenis kesyirikan dan macam-macam kesyirikan. Al-matlabus sabi'u anraru syirki wa atharuhu, bahaya syirik dan akibat dari syirik. Allah subhanahu as'alu bismihil azimi alladhi idha su'ila bihi a'ta ayaj'ala hadhal amal al-qalila mubarakan khalisan liwajhihi al-karimi. Allah subhanahu wa ta'ala, aku mohon kepadanya dengan namanya yang agung, yang Allah jika diminta pasti akan memberikan. Aku mohon kepadanya agar menjadikan amalanku, amalan beliau yang sedikit ini, kata beliau, menjadi berkah dan khalisan dan ikhlas mengharap wajah Allah yang mulia. Wa ayanfa'ani bihi fi hayati wa ba'da mamati, dan semoga amalanku ini memberikan manfaat kepadaku ketika aku masih hidup dan ketika aku sudah meninggal. Wa ayanfa'a bihi kulla man intaha ilaihi, dan agar bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang mempelajarinya. Fa innahu azza wa jalla khairu mas'ulin, karena Allah azza wa jalla adalah zat yang sebaik-baik zat yang diminta. Wa akramu ma'mulin, dan sebaik-baik zat yang diharap-harapkan. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil, dan dialah zat yang mencukupi kita semua, dan beliau dia Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik wakil, sebaik-baik pemberi kecukupan kepada kita. Walhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi al-amin, dan semoga salawat serta salam senantiasa terlimpah kepada hambanya dan juga rasulnya yang terpercaya, Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Al-mabhatsul awwalu nur tauhid, pembahasan pertama tentang nur tauhid. Al-matlabul awwalu, bagian pertama, mafhumut tauhidi, tentang definisi dari tauhid. At-tauhidul mutlak, tauhid secara mutlak, ya, tauhid secara mutlak artinya tauhid secara istilah, secara mutlak tanpa embel-embel yang lain. Ya, mutlak artinya tanpa embel-embel. Ya, tidak ada keterangan tambahan, cuma satu kata, mutlak. Ya, jadi mutlak itu artinya cuma satu kata, tidak ada keterangan tambahan, tidak ada embel-embel lain. Tauhid tok. Maka istilah tauhid tok, tauhid saja, artinya adalah huwa al-ilmu wal-i'tirafu al-makrunu bil-i'tiqadil jazimi. Ilmu dan i'tiraf, pengakuan yang dibarengi dengan i'tiqad, keyakinan yang jazim, keyakinan yang lugas. Bitafarrudillahi azza wa jalla bil asma'il husna, tentang keesaan Allah azza wa jalla bil asma'il husna, dengan nama-namanya yang husna. Wa tawahhudihi bi sifatil kamali, dan keesaan Allah, mengesakan Allah azza wa jalla dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Wal azamati wal jalali, dan segala keagungan Allah dan segala kemuliaan Allah. Wa ifradihi wahdahu bil ibadati, dan mengesakan Allah dalam masalah ibadah. Mengesakan Allah dalam ibadah. Ini definisi tauhid yang kalau kita lihat catatan kaki nomor 1. Ini beliau kutip dari kitab Al-Qawlus Sadid fi Maqasidit Tauhid karya Syekh Abdurrahman bin Nasir bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Dan ini diantara definisi tauhid yang cukup komprehensif, ya, cukup bagus, lengkap, yaitu al-ilmu wal-i'tirafu al-makrunu bil-i'tiqadil jazim bitafarudillahi azza wa jalla bil asma'il husna wa tawahhudihi bi sifatil kamal wal 'azamati wal jalal wa ifradihi wahdahu bil ibadah. Ini adalah definisi yang sempurna yang mencakup semua aspek dari tauhid. Walaupun sebagian ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab beliau yang ma'ruf, kitab Tauhid, ya, beliau mendefinisikan tauhid dengan cukup ringkas, yaitu ifradullahi bil ibadah, mengesakan Allah dalam ibadah. Mengesakan Allah dalam ibadah artinya mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah semata. Itu definisi tauhid menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid. Namun definisi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini masih belum mencakup tauhid asma wa sifat. Ini masih tauhid uluhiyah, ya, tauhid uluhiyah saja. Walaupun ini juga definisi yang bagus, ya, definisi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid, definisi yang bagus, ya, karena memang inti dari tauhid adalah tauhid uluhiyah. Ya, namun definisi yang disebutkan di sini, definisinya Syekh As-Sa'di, adalah definisi yang lebih komprehensif. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala firman, wa ilahukum ilahu wahid, dan ilah kalian adalah ilah yang satu, la ilaha illa hu ar-rahman ar-rahim, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali ia, ar-rahman ar-rahim, dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dalam surat Al-Baqarah ayat 163. Dan di sini dalam ayat ini disebutkan tentang ilah dan juga kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, dan ini sudah pernah kita bahas secara panjang lebar dalam tafsir kalimat tauhid. Qala al-'allamah As-Sa'di rahimahullah. Al-'allamah As-Sa'di, Syekh As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, ay mutawahidun munfaridun fi dhatihi. Maksud ayat ini artinya Allah itu mutawahidun esa, munfaridun esa, fi dhatihi dalam dhatnya, wa asma'ihi dalam nama-namanya, wa sifatihi dalam sifat-sifatnya, wa af'alihi dalam perbuatan-perbuatannya. Falaysa lahu syarikun. Allah tidak memiliki sekutu, tidak memiliki partner, ya, tidak memiliki yang sama dengan Allah. Fidatihi dalam zatnya, Allah tidak punya sekutu dalam zatnya. Wala samiyun lahu wala kufuwun, Allah tidak punya yang semisal dengannya. Dan Allah tidak punya kufuwun, tidak punya yang sejenis semisal. Wala mithlun, dan juga tidak punya yang semisal. Wala nadhirun, dan tidak punya yang sama dengan Allah. Tidak punya hal yang lain yang sama dengan Allah. Tidak ada hal yang lain yang sama dengan Allah. Wala khaliqun wala mudabbirun ghairuhu, dan tidak ada pencipta dan juga tidak ada pengelola alam semesta selain Allah. Fa idza kana kadzalika fa huwal mustahiqu, jika demikian adanya maka dialah Allah yang berhak untuk disembah satu-satunya. Li ayyu laha wa yu'bada bi jami' anwa'il ibadati, satu-satunya yang berhak untuk disembah ya, dan dipersembahkan kepadanya ibadah dengan semua jenis ibadah. Wala yusyriku bihi ahadun min khalqihi, dan tidak boleh menjadikan di antara makhluk-makhluk Allah menjadi sekutu bagi Allah. Ini beliau katakan dalam kitab beliau Taisir Karimul Rahman, atau sering disebut dengan kitab Tafsir As-Sa'di. Demikian yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.